Tetaplah bersama kami, Jak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Masyarul muslimin, pendengar dan pemerhati Roja 95.1 FM dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita kembali akan mengikuti kajian kitab fikih Radul Murbi yang insyaallah pada kesempatan sore hari ini akan diantarkan oleh ustaz kita, yaitu Ustaz Abu Bakar Ramli bin Hayat Al-Si Hafizullah Ta'ala. Dan saat ini beliau telah berada di tempat, dan semoga apa yang kiranya disampaikan bisa memberikan manfaat buat kita sekalian. Baik, pendengar dan pemerhati Roja 95.1 FM, untuk mengefisienkan waktu kepada Al-Ustaz Romli bin Haya Al-Si Hafizullah, kami silahkan. Tafadal Umasku. Wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'alakum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alihi wasallam, wa syaral umuri muhdasatuhah, fa inna kulla muhdasatin bid'ah, wa kulla bid'atin dolalah, wa kulla dolalatin finnar. Masyarul muslimin, pendengar Radio Raja Kendari rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang masalah fikih, yang mana kita masih membahas tentang masalah fikih kitabus salah. Sekarang kita membahas tentang sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Ya, kita gabungkan dengan tilawah dan syukur. Ya, yang pertama, sujud sahwi ini adalah masru'un, disyariatkan. Iza zadal insanu fi salati ruku'an au sujudan au qiyaman au ku'udan sahwan naqasa say'an au naqasa say'an minal maskurati. Seorang disyariatkan baginya untuk melakukan sujud sahwi manakala dia menambah dalam salatnya, baik menambah ruku, sujud, atau berdiri atau duduk karena lupa, atau dia mengurangi sesuatu dari salatnya seperti mengurangi ruku, sujud, ya, atau berdiri atau duduk dia kurangi dari salatnya, maka dia hendaknya menyempurnakan kekurangan tersebut, kemudian dia melakukan sujud sahwi. Atau dia meninggalkan perkara-perkara yang wajib dari salat sahwan karena juga lupa, atau sak atau ragu di dalam masalah rakaat atau salah satu dari rukun salat, maka juga ini disyariatkan sujud sahwi. Oleh karenanya disimpulkan bahwasanya seseorang itu masru' disyariatkan baginya melakukan sujud sahwi manakala dia menambah dari salat atau mengurangi dari salat atau meninggalkan perkara yang wajib atau syak ragu, ya, dalam masalah, ya, salat, apakah rakaatnya atau rukun salatnya dia ragu, maka dengan demikian disyariatkan, ya, dia melakukan sujud sahwi. Kalau kurang dalam salatnya, maka sujud sahwinya sebagai tambalan baginya. Kalau sudah pas dari salatnya, tapi karena dia lupa, sujud sahwinya itu sebagai sesuatu untuk targhimul syaitan, yaitu menghinakan syaitan. Dalam sebuah hadis disebutkan, ya, bahwasanya Isa soha ahadakum fi salatihi fal yasjud sajadataini. Kalau salah seorang di antara kalian dia lupa di dalam salatnya, maka hendaklah dia melakukan sujud ya, sujud ya, dua kali. Kemudian sujud sahwi ini ya, hukumnya ada yang wajib atau terkadang juga sunnah. Kemudian sujud sahwi ini dilakukan ya, dua kali sujud. Boleh dilakukan sebelum salam, boleh juga sesudah salam. Namun yang paling bagus adalah kita melaksanakan apakah sesudah salam atau sudah salam, sebelum salam, yaitu sesuai dengan petunjuk dari Nabi, sesuai dengan hadis-hadis dari Nabi, mana keadaan-keadaannya sebelum salam, mana juga keadaan-keadaannya sesudah salam. Oleh karenanya dalam hadis disebutkan di antaranya waqad sabata, tunggu telah sabit, annahu sallallahu sallam qama anissah tasahudi al-awwal fasajada. Sesungguhnya Nabi sallallahu sallam pernah ya salat, ya salat-salat yang lebih dari 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat. Kemudian beliau berdiri lupa tasahud awal, maka beliau ketika itu melakukan sujud. Ini disebutkan dalam hadis ya dari hadis Abdullah ibnu Buhayna. Dia berkata sallallana rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat yang mengimami kami rakataini mim ba'di salawat. Beliau ya setelah 2 rakaat dari sebagian-sebagian salat, summa qoma walam yajlis. Kemudian beliau bangkit di rakaat ketiga, tidak duduk. Tidak duduk tahiyat awal. Ya, faqama an-nas ma'ahu. Maka ya kami para sahabat juga bangkit berdiri bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma qada salatuhu, ketika salat telah selesai, wa nasarna taslimau kabbara qabla taslim. Kemudian kami menunggu ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya setelah ya pada tahiyat akhir, kami menunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan salam. Tetapi Nabi bertakbir sebelum salam. Nabi bertakbir untuk sujud ya sebelum salam. Fasajada sajadataini wa huwa jalisun, maka beliau sujud dua kali ya, kemudian ya duduk, kemudian beliau salam. Jadi ini ditunjukkan yang pertama bahwasanya kalau seseorang meninggalkan salah satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban salat, misalkan dia meninggalkan duduk tasyahud awal atau tasyahud awal, bacaan tasawuf awal dalam salat ya, maka duduk tasawuf awal ini merupakan wajib salat, bukan rukun salat. Ketika beliau meninggalkannya sahwan karena lupa, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menutupinya dengan kekurangan tersebut dengan sujud dua kali sebelum salam. Dua kali sebelum salam. Ini keadaan yang pertama. Kemudian keadaan yang kedua disebutkan bahwasanya suatu saat Rasulullah SAW sallama min rakataini min dhuhri. Beliau ya sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan salat duhur. Kemudian pada waktu 2 rakaat, setelah 2 rakaat ya beliau salam. Ya. Summa dzakkarahu. Kemudian para sahabatnya mengingatkan dia. Mengingatkan dia bahwasanya baru 2 rakaat dari salat duhur atau salat asar. Fatammama, maka kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menyempurnakannya, kemudian beliau sujud sahwi. Ini keadaan kedua sebagaimana disebutkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, ya berkata sallallana Nabi sallallahu alaihi wasallam salatal asar. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memimpin kami ya dalam salat asar. Fasallama fi raqataini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau salam ya salam sesudah 2 rakaat padahal salat asar 4 rakaat. Beliau lupa dalam hal ini ya. Faqama Zul Yadain, maka bangkitlah seorang sahabat yang bernama Zul Yadain. Faqala, maka sahabat itu berkata akasuratis salatu ya Rasulullah, apakah salat telah diringkas ya Rasulullah, am nasita, atau engkau lupa? Faqala kullun zalika lam yakun. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata tidak diringkas salat dan juga tidak lupa, saya tidak lupa. Ya. Kullun zalika lam yakun. Keadaan dua ini tidak mungkin terjadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan tidak terjadi. Tidak lupa dan tidak juga salat diringkas. Faqala maka kadekana ba'du zalika ya Rasulullah, maka disebutkan bahwasanya sebagian ya sebagian juga menyebutkan demikian ya Rasulullah. Faqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu menghadap kepada jamaah yang lain. Kemudian Rasulullah berkata, "Asadaka zulyadain?" Apakah ya, apakah zulyadain ini adalah benar bahwasanya saya ya belum menyempurnakan salat? Faqalu, maka para sahabat mengatakan, "Na'am ya Rasulullah, benar zulyadain ya Rasulullah." Fatamma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mabaqiya min as-salah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan dari kekurangan salat tersebut. Beliau menyempurnakan lagi dua rakat sehingga salat asarnya menjadi empat rakat. Ya, summa sajada sajadata ini. Ya, kemudian beliau sujud dua kali sujud. Wahwa jalisun, dalam keadaan beliau duduk. Wa'da taslim, setelah salam. Sujud setelah salam. Ini keadaan yang kedua, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu saat salat asar beliau lupa. Ya, beliau salam ketika baru dua rakat, maka diingatkan oleh salah seorang sahabatnya, maka ya, setelah Rasulullah SAW meminta persaksian dari sahabat yang lain apakah benar bahwasanya salatnya belum sempurna, maka para sahabat mengatakan ya belum sempurna, maka beliau bangkit menambah dua rakat diikuti oleh makmumnya, kemudian beliau sujud dua kali, ya, setelah itu salam, kemudian beliau sujud dua kali dalam keadaan ya, beliau duduk kemudian salam lagi. Jadi keadaan di sini adalah siapa sujud sahwinya sesudah salam. Kemudian keadaan yang ketiga juga, ya shalat ad-dhuhrah khamsan. Suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dhuhur lima rakaat. Faqila lahu, maka dikatakan kepada Nabi, azidati sholat, apakah sholat telah ditambah ya Rasulullah? Faqala, wa mazaka, ya berkata Rasulullah SAW, kenapa? Ya, kalian bertanya demikian. Qalu, maka mereka berkata, sholaita khamsan, ya, maka engkau telah, kata para sahabat, engkau telah sholat lima rakaat. Fasajada sajadata ini, ba'dama sallamah. Maka ketika itu, Nabi SAW berarti menambah dari rakatnya. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sujud sujud dua rakat sesudah salam tadi. Sujud dua rakat sesudah salam, kemudian setelah itu salam. Ini keadaan yang ketiga ketika beliau sallallahu alaihi wasallam menambah dalam rakat atau melambah dalam satu rukun-rukun salat karena lupa, maka ya beliau sallallahu alaihi wasallam ya sujud dua kali sesudah salam. Kemudian keadaan yang berikutnya, yang keempat, ya bahwasanya ya, suatu saat ya disebutkan dalam sebuah hadis surat Ahmad dan Muslim, ya, hadis surat Ahmad dan Muslim, hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata ya, menukil perkataan Rasulullah SAW, "Iza sakka ahadukum fi salati," ketika salah seorang di antara kalian ragu dalam salatnya. Falam yadri kam sallah, maka dia tidak mengetahui berapa, sudah berapa rakaat dia salat. Asalasan au arban, apakah sudah tiga rakaat atau empat rakaat. Jadi orang ini, ya kata Nabi, kalau seorang yang ragu dalam salatnya, apakah dia sudah salat tiga rakaat atau empat rakaat, atau dia sudah salat dua rakaat atau tiga rakaat, fal yatrah sak, maka buanglah keraguan tersebut. Bagaimana kita membuang keraguan tersebut? Waliyabni alama istaikana, kemudian kita bangun di atas keyakinan. Ya, kita mungkin ragu apakah tiga rakaat atau empat rakaat. Ya, kalau tiga, sudah yakin kita pasti tiga rakaat karena dua pilihan, yang kita pilih yang paling kecil. Kalau empat rakaat kita ragu apakah betul sudah empat rakaat, maka kita buang yang empat rakaat, kita berada pada keadaan yang yakin, yaitu kita mengambil tiga rakaat, karena tiga rakaat itu al-aqalli yang paling sedikit, tentunya kita yakin ini minimal tiga rakaat. Kemudian setelah itu beliau menyempurnakan salatnya di atas keyakinan tersebut. Summa yasjudu sajadataini qabla ayyusallima. Dalam keadaan demikian beliau bersujud dua kali sujud sebelum salam. Ini keadaannya sebelum salam. Ya. Kita ragu apakah tiga rakaat atau empat rakaat, maka kita ambil yang paling terkecil. Kita bangun di atas keyakinan, ambil yang paling kecil, tiga rakaat. Ya, tiga rakaat. Kemudian, ya, setelah itu, ya, kita salam. Apa sebelum salam, kita sujud, ya, sahwi, dua kali sujud. Fa'inkana sallah khamsan, kalau seandainya, ya, kita salah. Ternyata, ya, apa, tadi, sudah benar. Ya, empat, sudah benar. Keraguan kita tadi salah. Ya, kita ambil yang tiga rakaat padahal sudah benar empat rakaat. Kemudian kita tambah lagi satu rakaat, berarti salat kita menjadi lima rakaat. Kemudian kalau demikian kita sujud sahwinya itu sebagai safa'na lahu salatuhu, untuk menggenapkan sujud sahwi dua kali sujud itu, untuk menggenapkan yang ganjil menjadi genap. Karena salat empat rakaat ya itu adalah genap. Kita genapkan yang ganjil tadi menjadi dengan sujud dua kali sujud sahwi. Wa in kana sallat tamaman, kalau seandainya ya salat kita atau keraguan kita itu memang benar bahwasanya tiga rakaat tadi, yang kita ragu-ragu memang benar tiga rakaat, baru kita ambil kita bangun di atas tiga rakaat, berarti benar ya sesuatu yang kita bangun tersebut, sangkaan kita benar, maka salat kita sempurna, maka sujud sahwi tersebut kanata sujud sahwi tersebut sebagai targhimah li syaitan, untuk menjadi sesuatu yang menghinakan syaitan. Ini adalah keadaan yang keempat, seorang ragu dalam salatnya apakah dia itu ya sudah salat tiga rakaat atau empat rakaat. Ragu, tidak ada sesuatu yang diyakini atau sesuatu yang dirajihkan. Maka dia pilih yang paling rendah, tiga rakaat. Setelah itu, dia sujud sahwi sebelum salam. Kalau seandainya yang keraguannya tadi dia bangun di atas kesalahan, maka ya sujud sahwinya itu sebagai penyempurna untuk menggenapkan ya salat yang ganjil. Kalau seandainya yang dia bangun tadi sudah benar, kemudian dia sujud sahwi, maka sujud sahwinya itu adalah untuk menghinakan setan. Jadi ini keadaan yang keadaan yang keempat. Kemudian keadaan yang kelima dari sujud sahwi, sebagaimana disebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, ya kalau seseorang dia ragu dalam salatnya. Apakah tiga rakaat atau empat rakaat, tetapi ya apakah dia sudah melakukan sujud atau belum, dia ragu, tetapi dia ada yang dia rajihkan, ada yang dia sangkakan kuat bahwasanya ya ini tiga rakaat atau empat rakaat, kemudian dia memilih dari sesuatu yang dia rajihkan tersebut. Kalau keadaan tadi yang sebelumnya dia tidak ada merajihkan, sama-sama ya apakah tiga rakaat atau empat rakaat. Tetapi yang kedua ini ragunya lain. Ragunya ini ya dia dibangun di atas sangkaan yang kuat. Ada yang dirajihkan. Maka dia memilih apa yang dirajihkan tersebut. Kemudian dia sempurnakan. Kemudian dia sujud sahwi ba'das salam. Dia sujud sahwi ya, sesudah salam. Jadi inilah lima keadaan yang dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam sujud sahwi. Ya, letaknya sebelum salam, ada juga letaknya sesudah salam. Ya, yang pertama, kalau seseorang lupa dari satu kewajiban, seperti kewajiban salat, seperti lupa tasawuf awal atau lupa baca tasawuf awal, maka sujud sahwinya sebelum salam. Kemudian yang kedua, kalau seseorang dia kurang dalam salatnya. Misalkan ya, dia salat duhur, kemudian baru dua rakaat dia sudah salam, berarti kurang. Maka dia menyempurnakan kekurangannya tersebut, tambah lagi dua rakaat, setelah itu kemudian salam, setelah itu sujud sahwi dua kali ya, sesudah salam salat, kemudian salam lagi. Kadang yang ketiga,